Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masuk ke bab yang baru, tepatnya ini di bab 23, bab maja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul awsan. Bab keterangan ini ya, bahwa sebagian di antara umat ini, umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa benar-benar ada yang menyembah berhala. Awsan, jamak dari wasan. Kalau bedanya dengan sonam, kalau sonam itu berhala dalam bentuk patung. Kalau awsan dalam bentuk ya bisa patung atau selain patung. Jadi wasan yang jamaknya awsan, segala yang disembah baik berupa patung, pohon, batu, kuburan keramat, kuburan yang dikultuskan, dan segala jenis togut-togut yang lainnya. Nah, dalam masalah ini ada beberapa kelompok yang menyimpang. Pertama, golongan kuburiyun yang mereka didominasi saat ini oleh kaum sufi. Ya. Mereka berpandangan bahwasanya beribadah kepada kuburan keramat merupakan bagian dari tawasul yang masyru'. Ya. Tawasul yang masyru', padahal itu adalah hakikatnya kekufuran akbar. Nah, kemudian juga ada golongan dari kalangan Murji'ah yang menganggap bahwasanya amalan ini tidaklah berpengaruh terhadap keimanan. Bahwasanya siapa saja yang melakukan hal tersebut selama dia bersyahadat la ilaha illallah atau selama mendaku sebagai muslim, maka tidak batal imannya. Padahal ahli sunnati wal jamaah telah menetapkan iman itu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan lisan, ucapan kolbu, amalan jawarih, amalan anggota badan, dan amalan kolbu. Iman bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan, ketaatan lisan, ketaatan qaul, qaul lisan, qaul qalb, ucapan lisan, ucapan hati, dan bertambah dengan amalan, amalan lisan, amalan jawarih anggota badan, dan amalan qalbu. Dan iman berkurang dengan kemaksiatan, kemaksiatan qaul, ucapan, ucapan lisan, ucapan qalbu, kemaksiatan amalan, amalan jawarih anggota badan, dan amalan qalbu. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka iman bisa batal, bisa hilang, bisa gugur, murna, musnah, sirna dengan pembatal keislaman. Baik yang ada di keyakinan, di lisan, dan di anggota badan. Maka kuburiyun, orang-orang yang mengkultuskan kuburan-kuburan keramat dengan menyembahnya, mereka telah terjatuh ke dalam pembatal keislaman dengan sebab perbuatan anggota badan mereka yang memberikan peribadatan kepada selain Allah. Apakah dengan sujud kepada kuburan, apakah dengan berdoa kepada kuburan keramat, beristighosah kepada mereka, meminta perlindungan kepada mereka, isti'anah memohon pertolongan pada mereka, ya, dengan klaim, dengan dalih, yang klaim dalih itu pula lah yang telah dikemukakan oleh musyrikin Quraisy. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka ini, yaitu penghuni kuburan-kuburan yang mereka kultuskan, akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka inilah alasan musyrikin terdahulu, yang ini pula menjadi alasan musyrikin zaman ini. Ya, bahkan para ulama menyebutkan musyrikin zaman ini kesyirikannya lebih dahsyat, lebih ngeri dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Karena musyrikin Quraisy kesyirikan mereka firroha, dikala lapang saja. Amma fisidjah, adapun dikala genting, mereka bertauhid, berdoanya hanya kepada Allah. Hilang semua berhala-berhala yang selama ini mereka ibadahi. Namun musyrikin zaman sekarang, kesyirikan mereka dikala lapang, dikala genting. Gagal panen atau panen, kala aman atau pandemi, lagi musibah atau tidak musibah, syirik terus. Bangun jalan syirik, jalan rusak syirik, dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Taib, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian membawakan ayat pertama di sini, wa qalillahi ta'ala. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula yahda minal ladina amanu sabila. Ya. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu di surah An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitab. Apakah engkau wahai Nabi tidak melihat, memperhatikan orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka Al-Kitab, bagian dari kitab, yaitu kalangan ahlul kitab, yu'minuna bil jibti wa taghut. Setelah Allah berikan mereka kitab, Allah berikan kepada mereka keterangan, bayan, ternyata mereka malah beriman kepada jibet, kepada taghut, ya, kepada berhala dan kepada taghut, setan, ya, dan segala yang diibadai selain Allah. Wa yaqulun lil ladina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, aha ulai ahda minal ladina amanu sabila. Dan ternyata mereka, ini orang-orang Yahudi, berkata kepada kaum musyrikin, tatkala orang-orang Yahudi ditanya oleh musyrikin tentang Rasulullah SAW dan para sahabat, tentang kaum mukminin, ternyata ahlul kitab ini yang Allah sudah berikan mereka kitab, namun ternyata mereka beribadah kepada taghut, mereka beribadah kepada berhala, padahal Allah telah berikan keterangan dari langit melalui rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Ya, ternyata ketika mereka sudah tahu kebenaran, mereka malah berkata kepada kaum musyrikin Quraisy, mereka tahu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana thariqah jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di atas al-haq. Mereka tahu ini. Ternyata mereka karena mudahana, karena ingin cari muka kepada musyrikin Quraisy, mereka mengatakan haulai ahda minal ladina amanu. Mereka berkata, mereka ini musyrikin Quraisy, mereka mengomentari musyrikin Quraisy itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Mereka berkata kepada musyrikin Quraisy, wahai Quraisy, kalian lebih mendapatkan hidayah daripada mereka, daripada kaum muslimin. Tabarakallahu fikum. Syarhul kalimat, lihat kosakata dari ayat di atas dijelaskan Syekh Abdullah Al-Qarawi, ya, rahimallahu taala, di sini alam tara, alam tanzur, nadara ta'ajjubin wa inkarin. Maknanya, apakah engkau tidak melihat dengan melihat penuh keheranan dan pengingkaran kepada mereka, al-ilalladina utul kitab, utu, orang-orang yang telah diberikan oleh Allah nasiban haddan, bagian minal kitab, dari kitab, itu dari kitab Allah, apakah dari Taurat atau dari Injil, ya, ternyata yu'minuna bil jibti, ternyata mereka beriman kepada jibet. Apa itu jibti? As-sanamu awis sihir, yaitu beriman kepada berhala, beriman kepada patung dan juga sihir. Ini gak heran ya ikhwah, karena salaf mereka Bani Israel yang hidup di bawah bimbingan Nabi Musa alaihissalam, bahkan ditambah lagi Nabi Harun alaihissalam, sudah jelas mereka itu Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat mukjizat Allah, Laut Merah terbelah, bahkan terbelahnya itu menjadi 12 disesuaikan dengan jumlah kabilah yang ada pada Bani Israel saat itu. 12. Mereka lihat mukjizat ini. Mereka berhasil menyeberangi Laut Merah sampai ke negeri Syam di Palestina sana. Dan setelah itu mereka pun melihat. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ya, Fir'aun yang mengejar mereka, Allah tenggelamkan. Allah kalahkan musuh Musa dan musuh mereka. Kemudian mereka melihat musyrikin yang ada di Syam, tanah yang baru mereka datangi, beribadah pada berhala. Mereka mengatakan pada Nabi Musa alaihissalam, ya, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang bodoh. Selesai, mereka berhenti dari meminta kepada Nabi Musa alaihissalam berhala. Nabi Musa alaihissalam menghadap Rabbnya ke Bukit Tur selama 40 hari. Dan Nabi Musa alaihissalam menitipkan Bani Israel kepada saudaranya, Nabi juga, Harun alaihissalam. Namun ternyata yang mereka masih di bawah bimbingan Nabi Musa. Ada Nabi lagi, yaitu Nabi Harun. Ternyata mereka dibohongi oleh Samiri. Akhirnya mereka menyembah ijil, menyembah anak sapi, patung anak sapi emas. Mereka betul-betul sembah. Padahal mereka baru mendapatkan tarbiyah dari Nabi Musa. Nabi masih hidup di tengah mereka. Nabi Musa itu masih hidup di tengah mereka. Cuma Nabi Musa tinggal sebentar. Dan Nabi Musa tidak meninggalkan mereka begitu saja. Bahkan Nabi Musa titipkan kepada Harun mereka ini. Nabi juga Harun. Ternyata mereka nyembah. Maka ahlul kitab setelahnya tidak heran kalau mereka mengatakan bahwasanya Uzair anak Allah. Akhirnya mereka beribadah kepada Uzair. Mereka beribadah juga kepada patung-patung. Mereka juga beribadah kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh yang mereka keramatkan. Kuburan nabi-nabi. Itu tidak heran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanbih, peringatan kepada para sahabat akan bahaya syiriknya menjadikan kuburan orang-orang soleh dan para nabi sebagai tempat ibadah. Diberikan sampelnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perilaku ahlul kitab, perilaku Yahudi, Nasrani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, La'anullah al-Yahud wa Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Ala inni anhakum an dzalika. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Diberikan sampelnya oleh Rasulullah SAW, Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Dan itu pun kuburannya itu pun tebak-tebak aja. Ya, tebak-tebak aja. Oh, ini kuburan Nabi Ibrahim. Tebak-tebak aja. Di Hebron. Ini kuburan Nabi Yusuf, ini kuburan enggak tebak-tebak aja. Ini kuburan Nabi Musa, ini tebak-tebak aja. Nah, kemudian berlalunya masa, ahlul kitab ternyata masih melestarikan kesyirikan ini. Dan ternyata kesyirikan ahlul kitab diikuti ya dan billah oleh umat ini. Umat Muhammadiyah. Ya. Yuminuna bil jibti wa tawgut. Mereka beriman kepada jibat, yaitu sonam, patung dan sihir. Wal murad bil ladina utu nasiba minal kitab al yahudu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang telah Allah berikan bagian dari kitab, yaitu Yahudi. Wa tawgut as syaitan. Mereka beriman kepada tawgut dan syaitan. Wakila, dan ada juga yang menyatakan, kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Yaitu segala yang diibadahi selain Allah dan dia ridho diibadahi. Nabi Isa AS diibadahi. Namun Nabi Isa AS gak ridho diibadahi. Nabi Isa bukan tagut. Syekh Abdul Qadir Jilani tidak ridho diibadahi. Namun dia tetap diibadahi. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan tagut. Dan mereka yang beribadah pada beliau adalah musyrikun. Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah sejuta kali sekalipun. Ya. Asyarhul ijmal, penjelasan global dari ayat ini, kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, yuwajjihullahu nabiyahu Muhammadan yuwajjihullahu subhanahu wa ta'ala nadhara nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasatan wal muslimina amatan ila ba'di tasarrufatil yahudi asyadati al munkarati. Yuwajjih, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taujih, wejangan, petua, nasihat kepada nabinya Nabi Muhammad SAW ya, secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum ya, akan sebagian tasarrufat, perilaku-perilaku orang-orang Yahudi yang syadah, yang nyeleneh, al-mungkaroh, yang mungkar. Wadhalika annahum saddaqu biibadatil awsan. Yang demikian itu mereka membenarkan peribadatan kepada berhala. Wa faddalu ibadataha ala ibadatil mu'minin li rabbihim. Bahkan ahlul kitab ini, yaitu orang-orang Yahudi, mereka bahkan lebih mengutamakan peribadatan orang musyrikin kepada berhala daripada peribadatan kaum mukminin kepada Allah semata. Bima fi dzalika ibadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi. Ya, yang demikian itu yaitu peribadatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata, yang ini yang dicela oleh orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi mengatakan peribadatan musyrikin kepada berhala mereka itu lebih baik, lebih mendapatkan petunjuk ahda, lebih mendapatkan petunjuk, lebih mendapatkan hidayah daripada peribadatan kaum mukminin yang beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ma'annal Yahuda ya'lamun, padahal orang-orang Yahudi mengetahui, fi kutubuhim as-sabiqah, di kitab-kitab mereka terdahulu, anna dinal Islam afdalu min ibadatil ausat, bahwa agama Islam itu jelas afdol. Ya. Afdol di sini bukan maknanya ada muqabalah, bukan lebih baik, bukan. Agama Islam itu jelas baik dibandingkan dengan agama peribadatan kepada berhala yang buruk, yang tidak baik, tidak ada baiknya sedikit pun. Wa anna Rasulullahi haqqun, dan mereka pun sudah tahu Rasulullah SAW berada di atas kebenaran. Wa anna maja'a bihi haqqun, dan mereka pun tahu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah kebenaran. Lakinna mahum al-hasad, ya. Namun hasad, ya, itu membutakan mereka. Wal hikdu, iri membutakan mereka. Ya. Wa aljamahum anin nutqi bisawab. Akhirnya hasad dan iri tadi. Kenapa sih mesti orang-orang Yahudi hasad kepada Rasulullah SAW? Iya, karena mereka begitu mendambakan Rasul terakhir itu dari golongan mereka. Bani Israel, ini bahayanya asobiyah. Fanatisme suku, bahaya ini. Fanatisme asobiyah, kobaliyah asobiyah, watoniyah juga bahaya ini. Fanatisme bangsa, gak boleh. Ya. Kita ini diikat bukan dengan kesukuan, kebangsaan. Kita ini diikat oleh ad-din. Siapapun yang beragama Islam dari negeri manapun dia, dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman saudara. Namun walau bertetangga dengan kita, se-RT dengan kita, se-RW dengan kita, sebangsa setanah air dengan kita, sekampung halaman dengan kita, namun beda akidah dengan kita, maka dia bukan saudara kita. Tidak kita cintai. Kita harus membenci, memusuhi, menyatakan kekufuran dia dan agamanya dan apa-apa yang dia sembah. Ini harus, gak bisa tidak. Siapa yang gak melakukan itu, dia belum kufur kepada tagut. Karena kufur kepada tagut, syarat seorang itu beriman dengan la ilaha illallah. Fama yakfur bi tagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil uratil usqalan fi samalaha, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah yang tidak putus, baru dia mukmin sejati. Namun kalau dia masih mencela-mencela dalam hal ini, oh silakan aja beragama dengan selain Islam, semua agama benar di mata Tuhan. Ada orang musyrik, silakan, saya enggak benci dia, dia tetap saudara saya. Kenapa? Saya diikat oleh NKRI. Harga mati. Harga mati. Ini orang belum beriman, belum kufur kepada tagut. Ya. Enggak ada urusan kita sama NKRI-NKRI-an, silakan ber-NKRI, namun ini prinsip agama yang harus kita pegang. Ya. Kufur kepada tagut itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah Makna Tagut. Beliau mengatakan ilam rahimakumullah annahu inna awwala ma yajibu ala bani Adam. Ya. Sesungguhnya yang pertama kali yang ma'aujaballahu ala bani Adam, yang pertama kali Allah wajibkan kepada anak Adam apa? Kufur bitagut, kufur terhadap tagut. Wasifatu kufri bitagut, dan bentuk kufur kepada tagut adalah anta taqida butlana ibadati li ghairillah, anda meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. wa tatrukaha, Anda meninggalkan peribadatan tersebut, tidak melakukannya. Ya. Wa antum ghidu ahlaha, Anda membenci pelakunya. Wa antu kafiru ahlaha, Anda mengkafirkan pelakunya, pelaku peribadatan kepada selain Allah. Wa antu adiha, Anda memusuhinya. Enggak ada sedikit pun, sedetik, sekecil apapun kecintaan kita kepada mereka, enggak ada. Ya, enggak ada sedikit pun. Saya bisa dipahami sini? Kuburiun walaupun sebangsa setanah air, enggak ada kecintaan sedikit pun. Ya, ini prinsip. Ini prinsip. Kalau masih ada seorang muslim, oh silakan aja dia jadi kuburiun, yang penting saya beribadah pada Allah. Ini belum belum sah ucapan tauhid dia la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu dua rukun yang harus terpenuhi, nafi isbat. Menafikan semua peribadatan pada selain Allah, yaitu dengan berlepas diri dia kepada peribadatan yang diibadahi selain Allah dan pelakunya. Ini Islam, bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini kalau disampaikan ke khalayak umum akan dinilai ekstrim. Apa yang ekstrim? Biasa kok. Dan ini keyakinan semua agama bahkan. Kita kan sudah sering ulang-ulang. Semua agama meyakini kebenaran agamanya dan meyakini sesatnya non-pemeluk agamanya. Kan begitu. Kita cuma mengatakan selain pemeluk Islam, kafir. Apa kita bilang? Hewan kafir? Orang kafir? Orang. Mereka sendiri tidak, siapa yang tidak beriman pada Yesus? Domba tersesat. Udah domba tersesat lagi. Mereka tuh gak berperi kemanusiaan. Kita dibilang domba, udah domba tersesat lagi. Jadi wajar. Jangan gaya-gayaan biar dibilang toleran. Biar dibilang toleran, oh, semua agama benar, semua agama baik di mata Tuhan. Kufur orang itu. Apa kufur? Murtad. Apa maksudnya? Keluar dari Islam. Tobat dia. Tobatnya gimana? Syahadat lagi. Kata Nawawi Al-Bantani di Sulamu Taufik. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj. Di Kitabu Riddah. Ya. Dan seluruh ulama kayak gitu. Syahadat lagi dengan syahadat yang baru. Yang dia mesti ketahui makna la ilaha illallah. Gak boleh dia seperti itu lagi. Kalau dia sudah tobat, baru dia jadi saudara kita lagi. Illal ladina tabu. Fa in tabu wa aqamu shalawata wa zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka sudah tobat dari kesyirikan mereka, keyakinan kufur mereka, sudah menjadi orang beriman, mereka salat, mereka menunaikan zakat, baru mereka jadi saudara kalian dalam agama. Ya. Ya. Ini hati-hati nih, asobiyah. Asobiyah nih, Bani Israel kayak gitu. Hasad mereka kepada Rasulullah SAW karena enggak terima kok dari orang Arab gitu. Mereka dapetin di kitab-kitab mereka, Nabi akhir zaman akan muncul di Hijaz. Maka mereka hijrah rame-rame dari Syam. Mereka sudah biasa hijrah kok. Dulu di Mesir, hijrah ke Syam. Biasa kok. Mereka hijrah dari Syam ke Arab, ke Taif. Taif itu sebelahan Mekah. Jakarta Bekasi lah. Mereka tunggu-tunggu ada bayi lahir dari rahim wanita mereka yang kelak menjadi nabi. Nah, kemudian mereka dapati lagi di kitab mereka, oh ternyata enggak, bukan di sini. Di Yasrib, kota sana, masih di Arab. Dia rame-rame lagi hijrah ke Madinah. Akhirnya mereka tahu, mendengar di Mekah ada orang yang disebut sebagai nabi. Ah, itu dia. Kita udah terlanjur pindah ke Madinah. Berarti bukan dari golongan kita. Siapa? Selidiki. Arab asli. Ditelusuri nasabnya oleh mereka. Siapa? Wah. Dari golongan yang betul-betul mereka enggak harapkan. Dari keturunan Ismail. Anak Hajar. Sementara mereka hanya mengimani nabi-nabi dari keturunan Ishak, anak Sarah. Ishak bapak Ya'kub. Ya'kub itulah Israel. Makanya mereka disebut anak-anaknya Ya'kub Israel. Ya, mereka enggak harapkan. Wah, enggak beres nih kata mereka. Ternyata bukan dari kita, dari orang Arab. Hasad mereka akhirnya. Tahu mereka itu. Ya, ada di antara pendeta mereka yang akhirnya Allah berikan hidayah masuk Islam. Siapa? Sahabat Nabi Abdullah bin Salam. Masuk Islam. Dia hafal Taurat. Yang lainnya enggak. Ini kenapa nih orang Yahudi yang membawa mereka, ya, untuk hasad kepada Nabi? Hamalat hum al-asobiyah, fanatisme buta terhadap kebangsaan. Dan fanatisme buta kepada kebangsaan ini membinasakan. Makanya fatwa seluruh ulama di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, siapa yang berperang demi membela negaranya, demi membela kampungnya, dia mati, maka dia mati jahiliyah. Gak boleh bela negara, tapi bela agama. Dan alhamdulillah para mujahidin, pahlawan bangsa kita itu semua dalam rangka membela agama. Pekikan-pekikan takbir yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan seluruh pejuang, Allahu Akbar, gak ada kita dengar satu kalimat pun yang terlontar, yang dinukilkan, diriwayatkan, diceritakan, dihikayatkan sampai hari ini. Pekikannya adalah NKRI harga mati. Gak ada. Itu bukan pejuang kemerdekaan, itu pejuang nasionalis. Ya. Kita gak boleh. Nasionalisme itu sendiri gimana hukumnya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kata Syekh bin Baz, kekufuran. Gak boleh. Kita gak boleh diikat oleh kebangsaan-kebangsaan kayak gitu. Orang Kamerun, namun dia beriman. Saudara kita. Orang Cina, dia beriman. Saudara kita. Orang Soviet, dia beriman. Saudara kita. Cina ya ikhwah, yang ya begitulah. Tapi kalau ada yang beriman, saudara kita. Ya, orang Korea, mantan artis K-pop, kalau dia beriman, saudara kita. Ya, saudara kita. Aku nafidin. Ya. Namun orang sekampung kita, kalau dia kafir, bukan saudara kita. Jadi yang mengikat kita lah keimanan. Tidak ada urusan kayak gitu-gituan. Ya. Oh tapi kan kita mesti cinta tanah air. Ya boleh aja. Cinta tanah air, kayak saya cinta sama kampung saya, Pak Imam cinta sama Malang, boleh. Ya. Tapi gak boleh kecintaan tersebut melebihi kecintaan kepada Allah, Rasulnya, agama Islam. Boleh kan cinta sama kampung? Boleh. Namun kecintaan tersebut gak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, Islam, amal-amal Islam. Dan kecintaan kita kepada kampung kita, negeri kita, sama sekali bukan bagian dari iman. Loh, kan ada hadis hubul watan minal iman, hala aslalahu, gak ada asal usulnya. Antum tahu hadis maudhu, hadis palsu? Hadis palsu itu punya rantai sanad. Hadisul maudhu lahu asanid, punya sanad. Namun ternyata di antara perawinya ada yang muttaham bil kadzab atau kadzab atau punya illah, punya cacat aib yang dijarah oleh para ulama sehingga menyebabkan hadisnya berstatus palsu. Namun kalau hadis la aslalahu, enggak ada sanadnya. Apa contoh hadis yang enggak ada asal usulnya? Tadi hubbul watan minal iman. Enggak ada. Bisa dipahami di sini. Ya. Jadi kita tidak diikat dengan gitu-gituan, Pak. Ya. Tidak boleh, kalau selama ini kecintaan negara, kecintaan terhadap negara melebihi kecintaan kita pada Islam, bahaya ini orang. Bisa kufur. Cinta sama negara biasa aja. Biasa aja. Seperti antum cinta sama istri antum, sama anak antum, orang tua antum, biasa aja kan. Boleh enggak? Boleh cinta sama ibu bapak. Masa iya enggak cinta sama ibu bapaknya, anak durhaka ini. Boleh enggak cinta sama anak istri? Iya, boleh lah. Cinta. Jangankan satu istri, empat istri boleh cinta sama empat istri. Loh, iya benar kan? Boleh. Ya, boleh. Cinta sama teman boleh. Cinta sama kerabat boleh, sama kakak, sama adik, sama ponakan, sama cucu, sama kakek boleh. Boleh. Ya, silakan cinta. Cinta sama kampung halaman boleh. Ya. Namun hal tersebut tidaklah ya menjadikan cinta tersebut menjadi urutan yang pertama perdana. Enggak. Cinta kita pertama pada Allah, pada Rasulnya, pada Islam, pada amal-amal Islam. Artinya jangan sampai kecintaan kepada selain tadi, selain Allah, Rasulnya, Islam, ya, kecintaan kepada ibu, kepada istri, kepada anak, kepada negara, itu ternyata mengalahkan kecintaan kita pada Allah, pada Islam. Paham gak sini? Ngerti ya? Jadi harus bertobat. Dengan taubat nasuha, orang-orang yang menjadikan al-wala wal-baroknya tolak ukur acuan loyalitasnya, cinta dan bencinya, loyalitas dan memusuhinya karena negara, harus bertobat. Gak boleh. Ya. Gak bisa. Al-wala wal-barok kita itu bukan karena itu. Nabi SAW menjadikan orang yang menjadikan loyalitasnya, permusuhannya, cinta dan bencinya karena Allah, itulah orang yang imannya paling kuat. Nabi SAW menyatakan awsaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah wal-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah. Tali iman yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, bukan karena yang lain. Ini mungkin gak diterima oleh kalangan nasionalis. Maka kalangan nasionalis harus berubah. Harus menjadi kalangan agamis. Gak bisa. Ada list-list-list yang lain itu. Sekuleris, kaum modernis, hedonis, pluralis, nasionalis. Gak boleh. Agamis. Kita hidup ini karena agama. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengemban agama. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Menjadi agamis. Kita di kuburan nanti ditanya bukan tentang hubungan kita dengan negara kita, kampung kita. Yang ditanya apa? Ma rabbuka wama dinuka wama nabiyuka, tentang sikap kita sebagai seorang yang agamis, hubungan kita dengan Allah. Bagaimana muamalah kita dengan Islam, hubungan kita dengan Rasulullah SAW, kita mengikuti syariat beliau atau enggak? Itu aja yang ditanya di kuburan, enggak ada yang lain. Enggak ditanya antum, wah kamu kurang nasionalis selama hidup di dunia oleh malaikat mungkar nangkir. Mana ada kayak begitu? Kamu ini kalau 17-an jarang ngangkat, jarang pasang bendera ya. Enggak ada pertanyaan di kubur kayak gitu. Gak ada, ya, gak ada. Paham gak sih? Dan orang yang telah wafat pun dimohonkan ampunan, doa rahmat itu berhubungan dengan agama. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, sayangilah dia, begitu kan? Ya. Gak ada setelah. Ya, di kuburan itu didoakan semoga dia semakin cinta NKRI. Mana? Ya. Dan saat ini dikedepankan slogan-slogan seperti itu untuk menyingkirkan wala kita, loyalitas kita kepada Islam. Ini sengaja. Padahal dari dulu, dari pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, gak ada kayak gitu. Gak ada. Sekarang kita ini diilzam, ngerti Pak diilzam? Diharuskan, ayo pilih Quran atau Pancasila. Mana ada zaman Pak Harto, Habibie, siapa lagi? SBY, kayak gitu-gitu. Gak ada kita diilzam-ilzam kayak gitu. Pilih Quran atau Pancasila. Enak aja. Terus kalau pilih Quran, ah nih. Mas pada ini. Enak aja. Sebelum kemerdekaan tuh enggak ada yang namanya Pancasila. Para pejuang sudah menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan dalam mengusir penjajah. Ayat-ayat jihad yang dibacakan oleh para ulama, oleh para mujahid, oleh para pahlawan. Enggak ada ayat-ayat Pancasila yang dibacain. Sila pertama, mana ada? Sila pertama itu kapan sih hadir? Kapan sih ada? Ini pas 17 Agustus. Tahun berapa? 45. Makanya ada 17 Agustus 45, hari lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila, kapan itu? Dikumandangkan Pancasila. Satu, ketuhanannya Yang Maha Esa. Kapan itu dikumandangkan? Enggak, sejarahnya. 1 Juni 1945. Loh. Kapan? Terus Pangeran Diponegoro tahun segitu udah. Hatta ketika itu sudah dicetuskan Bung Tomo enggak kayak gitu tahun 49. Menyemangati arek-arek Surabaya untuk hadepin Inggris. Enggak kayak gitu. Woi arek-arek Surabaya, Pancasila. Satu, enggak. Dengerin tuh rekamannya masih ada tuh di YouTube. Hari gini kok. Apa susahnya kita dengerin lagi sejarah? Mana ada Bung Tomo? Woi arek Surabaya, ingat. Sila pertama. Kedua. Tidur semua arek Surabaya. Kenapa arek Surabaya semangat? Tuh ada pekikan takbir. Allahu Akbar. Wah, merinding semua orang. Dengar Bung Tomo berapi-api. Allahu Akbar. Waduh. Merinding itu. Bahkan pekikan takbir Allahu Akbar dari orang-orang Surabaya, pasukan Inggris yang aslinya orang India, dia beragam Islam, dia gak tahu, dia pikir dia mau ngadepin orang Jawa, orang Surabaya yang agamanya Hindu. Pas dia dengar, Islam ini, langsung balik, dia jadi pro kaum muslimin. Pasukan Inggris yang direkrut dari India, dia pikir mau ngelawan orang-orang Hindu. Loh, ini Islam sama kayak saya. Udah, balik. Menjadi apa namanya pasukan kaum muslimin di bawah komando Bung Tomo. Nggak ada yang memakikan Pancasila, nggak ada ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati ini sekarang memang mau memunculkan Islamophobia dengan isu-isu seperti ini, dan kita harus kritis. Nggak, jangan terima-terima aja. Kita balik, merespon balik. Jangan biarin aja. Ya. Kita bisa meluruskan hal ini di mana? Di medsos, ya kita lurusin. Di mana? Bicara sama teman, lurusin. Sama tetangga, lurusin. Jangan diam aja pasrah. Ya, enggak bisa ini kita biarkan. Dan ini bagian dari amal yang besar, amal jihad kalau kita mau meluruskan hal tersebut. Enggak boleh seorang muslim yang paham akan hal ini didiam, pasrah. Agamanya dimain-mainin sama orang-orang kafir, sama orang-orang nasionalis. Gak bisa. Dia mesti sampaikan. Itu ndak benar kayak begitu. Ya, itu ndak benar. Ingat ya, asobiyah, fanatisme kebangsaan itu membinasakan. Itu lihat Bani Israel yang membawa mereka iri dengki kepada Nabi SAW adalah asobiyah. Wa aljamahum anin nutqi bisawab. Akhirnya ya, hasad tadi, iri tadi membelenggu mereka dari mengucapkan kebenaran. Fadahanu al-kuffar. Ya, akhirnya mereka mencari muka kepada orang-orang kafir, kepada musyrikin Quraisy. Ya, wasana'u, ya. Wasana'uhum. Sama ini. Ya, cari-cari muka kepada mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Namun Allah menolak hal tersebut. Ya, melainkan Allah sempurnakan cahayanya. Walau karihal kafiru, walaupun orang-orang kafir membencinya. Al-fawaidu, faedah dari ayat ini. Al-awwal yang pertama, isbatun hirafi ahlil kitab. Ya, penetapan penyimpangan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab betul-betul menyimpang berdasarkan ayat ini. Penyimpangan mereka apa? Dalam hal apa? Dalam hal akidah, enggak tanggung-tanggung. Ya. Asani yang kedua, anna mudahan atapi din wa kitman al-haq min sifatil yahud. Ya. Bahwasanya mudahana menjilat, ya. Itu mudahana makna tabliqa, cari muka. Ya. Dan semisalnya lah. Itu maknanya apalagi itu. Ya, dan kitman al-haq, mudahana cari muka dalam agama ini dan menyembunyikan, ya, kebenaran, itu merupakan sifat-sifat Yahudi. Cari muka. Enggak boleh kita itu cari-cari muka kepada pihak-pihak non-Islam. Ya. Sekarang saat ini pihak-pihak non-Islam sedang berupaya mengesankan, mengasumsikan bahwa Islam pelaku teror. Terlebih khusus di negeri ini. Padahal teroris betulan itu ada di Papua. Udah membunuh aparat, membunuh rakyat sipil, menghancurkan, ya, fasilitas-fasilitas publik yang vital. Enggak disebut teroris. KGB, kelompok gerakan bersenjata. Apa? KKB, kelompok kriminal. Kriminal. Disamain nama begal di CPL. Waduh. Kok kriminal KKB, kelompok kriminal. Menteror gitu. Bawa bendera, benderanya bukan merah putih lagi. Bintang kejora. Terang-terangan mereka itu di medan pertempuran, bahkan di diplomasi internasional. Mereka itu di PBB berupaya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kurang apa terorisnya coba? Kok gak disebut sebagai teroris? Dibentuk satuan anti teror. Kenapa bukan sono yang dicokok? Bahkan orang-orang itu tahun lalu merayakan HUT OPM-nya di Monas. Di Monas. Itu penghinaan terbuka atau di mana itu? Yang katanya NKRI harga nego. Itu mukanya taruh di mana itu? Hah? Itu satuan anti teror itu mukanya taruh di mana itu? Yang ditangkepin orang-orang yang enggak punya rencana teror, aksi teror, rencana terornya belum terbukti. Dan selalu dikesankan ke Islam. Ada orang-orang cari muka. Cari muka. Oh iya, itu memang ciri teroris. Islam berlepas diri dari teror. Dan mereka betul-betul teroris. Cari muka. Ikut-ikutan. Ada yang seminar-seminar menanggulangi terorisme. Ikut-ikutan gitu, cari muka kayak gitu. Biar enggak disebut, biar enggak dikategorikan sebagai teroris juga. La ilaha illallah. Harusnya kita ini merespon, enggak seperti itu. Kalau perlu kita respon balik, kenapa no? OPM jelas-jelas. Bahkan OPM itu bisa dapat senjata. Ini media sudah mengungkap transaksinya di gereja. Oleh siapa? Pendeta. Kenapa pendetanya enggak disebut teroris? Kok teroris Pak Ustadz semuanya? Pak Ustadz semuanya. Udah dibentuk satuan anti teror. Apa ustadznya enggak punya teror? Rencana teror aja enggak ada. Tiba-tiba jadi teroris. Ini orang-orang itu di akhirat akan menghadap. Di dunia boleh mereka petantang-petenteng nangkep-nangkepin. Di akhirat kita jadi saksinya semua. Di akhirat. Dan siapa yang dukung mereka, ini kedoliman. Siapa yang dukung mereka? Mereka yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Gak bisa masuk telaga Nabi. Na'udzubillah. Jangan main-main mendukung kedoliman para penguasa. Itu bukan kebiasaan para salaf. Ya. Itu bukan kebiasaan para salaf. Para salaf berlepas diri dari hal tersebut. Siapa yang pro kepada mereka, dukung mereka, jelas-jelas ini kedzaliman. Lihat di akhirat sama mereka. Dan saya doain, ya Allah, siapa aja yang mendukung kedzaliman mereka, kumpulin bareng mereka ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Saya sujud saya juga, siapa yang pro mereka, kumpulkan bersama mereka di akhirat. Mau yakin mereka di mana? Yakin? Kumpulin sama mereka di akhirat ya Allah. Gak boleh kita ini main pro-pro gitu aja. Ini gak cari muka. Oh kalau kita salah tembak gimana? Oh dapat pahala ijtihad. Enak aja. Sejak kapan mereka punya derajat sebagai mujtahid? Yang kalau benar dapat satu pahala keliru. Oh benar dua pahala keliru satu pahala. Siapa itu mujtahid yang ulama yang beristinbat? Ini siapa? Belum tentu dia sholat kok. Kalau benar dapat dua pahala salah tembak, salah satu pahala. Ini la ilaha illallah. Penjilat. Cari muka kebiasaan orang Yahudi. Gak boleh. Harusnya kalau ceramah di depan mereka mengingatkan. Gak boleh zalim. Tegakkan keadilan. Nasihati mereka. Nasihati. Apa yang menjadi kekeliruan mereka? Teman-teman mereka banyak pungli, nasihatin pungli, nasihatin suap menyuap, bahaya riswah, nasihatin, jangan cari muka, ceramah di depan mereka, bahaya terorisme, ngedukung mereka terus, cari muka, ya. Dan salaf nggak ada yang kayak gitu, yang ada sarap, golongan salaf nggak ada yang kayak gitu. Golongan sarap ya. Golongan sarap. Gak ada golongan salaf yang seperti itu. Iya dan tidak. Nah ini kata Syekh Abdullah Al-Qarawi. Mudahana inna anna mudahana tapi din wa kitman al-haq min sifatil yahud. Cari muka ini. Ya, cari-cari muka terhadap orang lain dalam agama ini. Menyembunyikan kebenaran adalah sifat Yahudi. Asalis wujudus syirki fi ahlil kitab. Ya, wa adanya kesyirikan di ahlul kitab. Ini jelas ya. Karena merekalah yang pertama yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah yang mereka ibadahi. Munasabatul ayat lil bab lit tauhid. Apa sih korelasi ayat ini dengan tauhid? Kata Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah taala, haitsu dallatil ayatu ala wujudi syirki fi ahlul kitab. Ayat ini menunjukkan akan keberadaan kesyirikan pada ahlul kitab. Waqad sabata anna hadhil ummah sata'malu ma amilahu ahlul kitab. Dan juga telah valid keterangan bahwasanya umat ini pun akan melakukan apa yang telah dilakukan ahlul kitab. Wa min dzalika asyirku. Di antara adalah syirik. Umat ini akan mengikuti. Ya tatabi'anna man kana qablakum syibran bisyibrin wa zira'an wa zira'in. Wa zira'an bi zira'in. Sekalian betul-betul akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai mereka masuk ke lubang dob, lubang biak sejenis biawak, namun bukan biawak, ya, kadal gurun, kadrun, rada khaltumu, kalian benar-benar akan memasukinya. Sahabat dengan kecerdasan mereka memprediksi ini dengan tepat. Ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, qala faman. Kata para sahabat, apakah mereka Yahudi Nasrani yang kita bakal ngikutin mereka itu? Sejengkal demi sejengkal, walaupun mereka masuk ke lubang kadal gurun sekalipun. Kata Rasul, siapa lagi? Kita akan ngikutin. Ya. Nabi SAW sudah mengatakan orang Yahudi dilaknat Allah, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ternyata diikuti. Diikuti. Baru kuburan kiai aja langsung dijadikan tempat ibadah. Kuburan ajengan langsung dijadikan tempat ibadah. Kuburan Habib apalagi. Kuburan wali Allahumma musta'an. Bahkan kuburan seorang yang sesat, kufur, murtad, pembawa pemahaman wahdatul wujud, manunggaling kaula gusti, Syekh Siti Jenar yang kuburannya ada di Cirebon, itu diibadahi. Ya, itu diibadahi. Iyadabilah. Mulahadatun. Ya. Catatan di sini, sababun nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, allati syarahnaha, yang kita jelaskan di sini, kama rawahu al-imamu Ahmadu, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, an Ibn Abbasin, dari Ibn Abbas, qala. Ibn Abbas mengatakan, lamma qadima Ka'ab ibn al-Ashraf, tatkala Ka'ab bin Ashraf, salah seorang pemuka Yahudi, ya, dia memasuki Makkah, kota Mekkah, qalat Quraisyun. Orang-orang Quraisy berkata kepada Ka'ab bin al-Ashraf, tara ila hada as-sunur al-munbatir min qaumih. Ya. Sunur itu ini ya, apa namanya? Orang ini orang musyrikin berkata kepada Ka'ab bin al-Ashraf, ini meminta komentar musyrikin, meminta komentar Ka'ab tentang Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW mereka sifati sebagai orang yang sudah melenceng, yang sudah tersesat dari kaumnya, sudah tersesat dari kebenaran, begitulah disifati oleh mereka. Ala taro ilaha dat sunur, apakah kamu gak melihat kepada sunur ini? Sunur itu kan dia kayak tunas yang tumbuh di sebuah pohon, ya, biasanya batang kurma, yang dia bukan bagian dari akar kurma, dia numbuh sendiri gitu. Ya, maksud mereka adalah Rasulullah SAW. Ya. Apakah engkau tidak melihat kepada sunur ini? Al-muntabir, al-munbatir, yang terpotong ini dari kaumnya, dia setelah tersesat dari kaumnya, itu yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW. Nah, orang musyrikin Quraisy meminta kepada Ka'ab komentar, tanggapan mereka terkait Rasulullah SAW. Ya sumu'annahu khairun minna. Orang ini yang mereka katakan Quraisy sebagai sunur yang terpotong, tunas yang terpotong dari kaumnya, dia mengklaim dia lebih baik daripada kami. Wa nahnu ahlul hajij wa ahlus sidana. Padahal kami adalah ahlul hajij, orang-orang yang berkhidmat kepada jamaah haji. Ahlus sidana, kami adalah orang-orang yang memuliakan Baitullah Ka'bah. Qala, kata Ka'ab bin al-Ashraf, Yahudi, padahal dia baca Taurat, dia tahu kebenaran Rasulullah SAW, antum khairun, kalian yang lebih baik daripada dia. Fanazalat fihim, ya, maka Allah, maka turunlah ayat tentang mereka, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang mencela engkau wahai Nabi, dialah yang terputus. Sementara orang-orang musyrikin bertanya kepada Ka'ab bin al-Ashraf, meminta pendapat kepada Ka'ab al-Ashraf, bagaimana pendapat engkau tentang sunur yang terputus ini, tentang batang kurma yang tumbuh di tunas yang dia telah terputus dari kaumnya, artinya dia telah tersesat dari kebenaran. Maka Allah bantah, inna syani'aka huwal abtar, yang mencelakmu itu yang dia terputus. Ya, fi Ka'ab wa qaumih, itu tentang musyrikin Quraisy. Adapun tentang Ka'ab dan kaumnya orang-orang Yahudi, nazala qauluh, turun firman Allah, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Ya, apakah engkau tidak memperhatikan, tidak melihat kepada orang Yahudi yang telah Allah berikan bagian kitab, mereka beriman pada taghut, kepada jibit, kepada taghut, dan mereka mengatakan kepada orang kafir musyrikin Quraisy, bahwasanya kafir musyrikin Quraisy khairun, lebih baik, ahda, lebih mendapatkan hidayah, minal ladina amanu sabila, lebih mendapatkan hidayah jalannya daripada orang beriman, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup sampai sini. Ya. Berikutnya nanti insyaallah di ayat berikutnya kul halu nabbiuka bisyarri min dzalika masubatan indallah, yaitu nanti di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya, mau protes, enggak terima gitu juga boleh. Silakan. Tafadhalu.